di taman yang ku nanti tak juga kunjung datang. Akankah ku cari, akankah ku nanti sudahlah. Lama rasa ini ku tanam, namun cinta tak juga kunjung datang. Lelah ku mencari, lelah ku menanti. Dewi cinta, di manakah engkau kini? Ku ingin kau ada temani diriku yang sepi. Lama rasa ini ku tanam, namun cinta tak juga kunjung datang. Lelah ku mencari, lelah ku menanti. Dewi cinta, di manakah engkau kini? Ku ingin kau ada temani diriku yang sepi. Oh, oh, oh, oh. Dewi cinta, tunjukkanlah oh di mana akan ku berikan segalanya rasa cinta. Kini ku ingin kau ada temani diriku yang sepi. Oh, Dewi cinta, tunjukkanlah oh di mana akan ku berikan.